Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, ialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Malam masih berayun di balik mega-mega hitam. Rembulan pun turut menyepi, mengintip dengan sepotong cahayanya. Setelah beberapa saat waktu bergulir, tanpa terasa fajar telah menyingsing di ufuk timur. Sementara itu di sebuah tempat, di sebuah ruangan yang suasananya nampak suram, rupanya Pinaka Swasti Ratu telah berada di tempat itu. Wajahnya nampak pucat, dan tubuhnya pun kelihatan agak lemah. Perlahan Pinaka Swasti Ratu mulai sadar dari pingsannya. Seperti terasa berat kelopak matanya terbuka. Namun belum sempat dia menyadari suasana di sekitarnya, Pinaka Swasti Ratu kembali memejamkan matanya karena tersiram cahaya lampu sentir yang berada di sebuah batu besar tak jauh dari tempatnya berbaring. Terasa lemah sekali. Berada di mana aku sekarang? Cahaya apa yang menyilaukan mataku itu? Cahaya lampu sentir. Tapi kenapa cahaya itu seolah-olah menyilaukan mataku? Apakah karena keadaanku yang lemah sehingga cahaya yang tak seberapa itu membuat mataku sedikit terganggu? Kenapa tubuhku terasa lemah sekali? Tenggorokanku mulai terasa haus. Aku haus sekali. Siapakah orang itu? Rupanya di tempat ini ada orang lain selain aku. Tempat apakah ini sebenarnya? Tenggorokanku kering sekali. Kau sudah siuman, Nek. Siapakah kau, Nek? Tolonglah aku, Nek. Aku haus. Tenggorokanku terasa kering sekali. Tenanglah. Nah, ini, minumlah. Terima kasih, Nek. Siapakah nenek sebenarnya? Dan kenapa tiba-tiba saya berada di tempat ini? Kau tidak perlu takut di tempat ini. Ini adalah tempat tinggal nenek. Semalam nenek menemukan kau dalam keadaan tidak sadar di tepian sungai Brantas. Nenek pikir waktu itu kau sudah tewas. Ternyata belum. Ya, kemudian nenek bawa saja kemari. Kalau begitu, saya telah menyusahkan nenek. Entah apa jadinya. Seandainya saya tidak dibawa kemari, Nek. Sudahlah, jangan berpikir yang lain-lain dulu. Tenangkan saja pikiranmu. Nama nenek Nyai Salindri. Namamu sendiri siapa, Ndu? Nama saya Pinaka Swasti Ratu, Nek. Pinaka Swasti Ratu? Iya. Indah sekali kedengarannya namamu itu. Ya, sesuai dengan kecantikan orangnya. Lalu, apa sebenarnya yang membuatmu sampai berada di tepian sungai Brantas itu, Ndu? Kenapa menangis? Apakah waktu itu kau ingin bunuh diri sehingga kau berada di sungai Brantas? Semula keinginan seperti itu memang terlintas dalam benak saya, Nek. Tetapi saya tidak jadi melakukannya. Namun entah bagaimana saya tidak tahu. Tiba-tiba saya terjerembab di sungai itu. Kemudian saya tidak sadarkan diri, Nek. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan kau mempunyai keinginan seperti itu? Apakah kau mempunyai masalah berat yang sukar kau selesaikan? Iya, Nek. Saya sendiri tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya benar-benar terpojok dengan masalah yang sedang saya hadapi ini. Kalau boleh nenek tahu, masalah apa sebenarnya yang tengah kau hadapi ini? Iya, baiklah. Saya akan menceritakannya, Nek. Pinaka Swasti Ratu kemudian mulai menceritakan apa sebenarnya yang tengah dihadapinya. Sambil sesekali menyeka air matanya yang menetes, Pinaka Swasti Ratu menceritakan pertemuannya dengan Kameswara sejak awal, sampai terjadinya peristiwa pahit itu. Nyai Salindri kelihatan menarik napas panjang mendengar cerita itu. Dan setelah beberapa saat kemudian, demikianlah masalah yang tengah saya hadapi itu, Nek. Saya benar-benar tersiksa, Nek. Batin saya seakan-akan terluka. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Nenek pun bisa merasakan apa yang tengah kau alami ini. Tapi, ya, apalagi yang harus dilakukan selain menerima kenyataan ini? Sekarang yang penting kau harus tenangkan pikiranmu. Itu saja. Buang dulu segala persoalan yang mengganggu pikiranmu agar kesehatanmu bisa pulih kembali, ya. tahu bagaimana saya harus membalas kebaikan nenek ini. Nenek begitu memperhatikan saya. Apa tadi yang aku katakan? Jangan berpikir yang lain-lain dulu. Sekarang lebih baik kau minum ramuan ini dulu, ya. Nenek sengaja membuatkan ramuan ini untukmu agar kesehatanmu pulih kembali. Minumlah. Setelah itu kau dapat beristirahat dengan tenang. Iya, Nek. Pahit sekali rasanya ramuan ini, Nek. Oh, tidak apa-apa. Pahit sedikit kok. Sekarang minumlah air gula aren ini untuk penawar pahitnya. Iya, Nek. Apakah nenek seorang tabib? Bukan. Nenek bukan seorang tabib. Nenek hanya seorang perempuan tua biasa yang tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Tapi kelihatannya nenek pandai membuat ramuan. Oh, itu pengetahuan nenek tentang membuat ramuan hanya sedikit. Dan itu pun hanya sebatas tentang penyegaran tubuh saja. Mataku mulai terasa ngantuk. Apakah ramuan ini mulai bekerja, Nek? Iya. Lebih baik sekarang kau tidurlah yang tenang, ya. Kau perlu istirahat panjang. Kau tidak perlu khawatir dengan ramuan yang kau minum tadi. Mata ini terasa berat sekali untuk kubuka. Tidurlah. Kau tidak perlu menahan rasa kantuk yang sedang kau rasakan. Jika istirahatmu cukup, keadaanmu pasti pulih kembali. Akhirnya Pinaka Swasti Ratu pun terlelap dalam tidurnya. Rupanya ramuan yang diminumnya telah bekerja dengan cepat. Setelah Pinaka Swasti Ratu tenggelam dalam mimpinya, Nyai Salindri menatap gadis cantik yang terbaring itu dengan perasaan kagum. Sungguh cantik sekali, Kondu. Aku sangat iri sekali melihat kecantikanmu ini. Tapi sebentar lagi aku pun akan sepertimu. Ya, hanya air suci itulah yang dapat mengembalikan keadaanku menjadi muda kembali. Nyai Salindri, sebentar lagi akan menjadi gadis cantik yang digila-gilai setiap pemuda. Dan jika semua itu tercapai, maka kesempatan untuk merasakan kenikmatan itu tak akan kusia-siakan lagi. Nah, Nduk, sekarang kau tidurlah yang nyenyak, ya. Jangan bangun sebelum aku kembali. Mesti aku akan kembali beberapa hari lagi. Meskipun Nyai Salindri terlihat tua renta, namun dibalik sosoknya yang menakutkan dan kelihatan lemah itu, tersimpan sebuah kekuatan yang tersembunyi. Ternyata tempat yang dijadikannya sebagai tempat tinggal itu adalah sebuah goa. Namun begitu, mulut goa itu dirimbuni pepohonan liar. Dan jika dilihat dari luar, tempat itu seolah-olah bukanlah sebuah goa. Untuk sementara kita tinggalkan suasana di tempat itu. Sekarang marilah kita tengok perjalanan Kamaswara yang telah melewati daerah Tawalang. Oh, aku mendengar gemuruh air terjun. Apakah gemuruh air terjun itu adalah air terjun Kambang Ayu? Sebaiknya aku cari saja dari mana datangnya gemuruh air terjun itu. Mudah-mudahan saja aku menemukannya. Aneh sekali. Kenapa air terjun itu tidak juga kutemukan? Padahal aku sudah mencari ke sana kemari. Dan aku merasakan bahwa air terjun itu berada tidak jauh dari tempat tadi. Tapi, aneh. Aku tidak menemukannya. Aku jadi semakin penasaran. Baiklah, aku akan mencari di sebelah sana. Kembali ke Meswar melompat untuk mencari dari mana datangnya suara gemuruh air terjun itu. Setelah melompat menapaki batang-batang pohon, sambil menatap ke sana kemari, sekarang Kameswara mendarat dengan ringan di sebuah tempat yang ditumbuhi semak belukar. Tetapi setelah dia berada di tempat itu, bukan main terkejutnya Kameswara. Wah, gila! Kenapa aku masih berada di sini? Bukankah tadi aku telah melompat jauh dari tempat ini? Tapi kenapa aku berada di sini kembali? Aneh. Keajaiban apa sebenarnya yang tengah terjadi di tempat ini? Wah, suara air terjun itu masih saja terdengar. Tapi kali ini suara itu seolah-olah berlari ke sana kemari. Terkadang suara itu di sini, dan terkadang terdengar di sana. Wah, benar-benar aneh. Apakah aku harus cari lagi di mana sumber gemuruh air terjun itu? Aku jadi bingung. Kalau begitu, aku harus mencari ke arah lain. Dengan rasa penasaran yang dalam, Kameswara kembali mencari dari mana sumber suara gemuruh air terjun itu berasal. Sementara di tempat lain yang ternyata tak jauh dari tempat Kameswara tadi, nampak hal serupa dialami oleh Hesti Rajasa dan para Cigading. Keduanya kelihatan kebingungan dengan apa yang tengah mereka alami. Gila. Suasana di tempat ini benar-benar membingungkan. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di sini, Paman? Suasana di sekitar tempat ini seolah-olah terasa tidak wajar. Iya, beginilah keadaan di sekitar sini. 40 tahun surya yang silam pun aku pernah mengalami hal yang seperti ini. Oh, jadi dulu pun Paman pernah mengalami hal yang seperti ini? Lalu Paman, kejadian apa lagi yang akan kita alami setelah kita merasakan hal ini, Paman? Oh, tidak ada kejadian lain. Kecuali kita akan berhadapan dengan orang-orang yang juga berniat mencari air terjun ini. Lalu, apakah Paman tahu di mana letak air terjun Kambang Ayun yang sebenarnya? Oh, itu sulit, Hasti Rajasa. Orang yang mengetahui di mana letak air terjun itu hanya Kanigara. Ya, hanya dialah orang yang dapat menampakkan air terjun yang misterius itu. Lalu, menurut Paman, apakah Kanigara pun akan muncul pada purnama nanti? Iya, dia pasti muncul kembali. Dan kedatangannya pasti seperti niatnya dulu, yaitu menghancurkan semua impian kita untuk memiliki air suci itu. Tapi kali ini tidak boleh terjadi. Kanigara harus dicegah. Kalau memang kemunculannya di air terjun Kambang Ayun hanya ingin memusnahkan air suci itu, Kanigara memang harus dicegah, Paman. Kalau perlu, lebih baik dia kita singkirkan saja, Paman. Iya. Kendala satu-satunya untuk memiliki air suci itu hanya Kanigara. Tetapi ya, dia jugalah yang sanggup menampakkan air terjun itu. Lalu bagaimana sekarang, Paman? Kelihatannya sulit sekali kita mencari di mana letak air terjun itu. Sementara suara air terjun itu hanya bergemuruh seperti terbawa angin. Iya, sebaiknya kita cari di arah lain. Mudah-mudahan saja suasananya tidak seperti di sini. Ayo. Tunggu, Paman. Sepertinya ada suara tertawan dari seorang wanita yang mendekati kita. Suara datangnya bukan dari jauh, tetapi orang yang akan mempermainkan itu memang ada di sekitar kita. Benar, Paman. Apakah Paman mengenal siapa orang yang mentertawakan kita ini? Iya, sepertinya aku mengenal orang itu. Sebaiknya bersiap-siaplah menyambut kedatangannya. Paman, lihat! Wanita tua berwajah menyeramkan itu tak lain adalah Nyai Salindri. Sambil berkacak pinggang, Nyai Salindri tertawa terkekeh-kekeh menatap para Jigading dan Hesti Rajasa. Keduanya kelihatan geram melihat munculnya Nyai Salindri. Sementara angin berhembus menghempas rambut putih tokoh tua itu, sambil menghentak-hentakkan tongkatnya ke tanah, Nyai Salindri tersenyum menyeringai. Kupikir kau sudah tidak berminat lagi dengan air suci itu. Kau saja yang sudah tua renta masih menginginkan air suci itu. Apalagi aku. Tidak kusangka kita bakal bertemu lagi, Nyai. Dan wujudmu semakin menyeramkan saja. Selama aku belum memiliki air suci itu, wujudku memang semakin tua dan semakin menyeramkan. Tapi jika air suci itu sudah kuteguk, maka aku akan menjadi wanita yang paling cantik di jagat ini. Dan kau pasti akan tergiur melihatku. Tutup mulutmu. Impianmu tidak akan pernah terwujud untuk mendapatkan air suci itu. Dan sebaiknya kau menyingkir dari tempat ini, Nyai. Paman, siapa sebenarnya orang ini? Tidak tanyakan langsung padaku, heh, anak muda. Kau sungkan atau kau terpesona melihatku sehingga kau malu, ha? Ya. Tapi baiklah, namaku Salindri. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Nyai Salindri. Umurku telah melebihi dari 500 tahun surya. Nah, apakah kau puas, anak muda? Seharusnya kau mengurungkan niatmu, Nenek Renta. Kau sudah tidak pantas lagi berlomba untuk mendapatkan air suci itu. Bercerminlah dan lihat siapa dirimu. Sombong sekali kau, anak muda. Seperti yang aku katakan tadi, kalau sekarang kau melihat wujudku tua dan menyeramkan, tapi nanti setelah air suci itu sudah kereguk, kau nanti akan tahu betapa Nyai Salindri seorang gadis yang menggiurkan dan membangkitkan syahwat kaum laki-laki yang melihatnya. Hah, termasuk kau. Kau pasti akan tergila-gila terhadapku. Demit, angan-anganmu terlalu muluk. Lebih baik kau menyingkirlah dari tempat ini sebelum rasa muakku berubah. Kehadiranmu di sini telah membuatku menjadi mual. Nyai, apa sebenarnya yang kau harapkan dari kami, ya? Bukankah kita sama-sama menginginkan air suci itu? Jadi aku harap kita mencari jalan masing-masing. Ah, iya, kita memang harus mencari jalan masing-masing. Tapi aku lebih suka kalian yang menyingkir dari tempat ini. Oh, apakah aku tidak salah dengar, Nyai? Seharusnya yang menyingkir dari tempat ini adalah kau. Usiamu sudah di ujung maut dan kematian sudah membayang-bayangimu. Pikirkanlah baik-baik, apakah kau masih pantas atau tidak memiliki air suci itu. Keparat! Kata-katamu terlalu merendahkan aku, Baraji Gading. Jangan menyesal kalau terjadi apa-apa terhadapmu akibat kelancangan mulutmu itu. Ternyata bisa terpancing juga kemarahanmu. Aku sudah cukup tahu siapa kau, Nyai, dan juga tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kau miliki. Nah, sebaiknya kau saja yang menyingkir, Nyai. Kurang ajar. Kau lihat ini. Nyai Salindri yang sekarang sudah bukan lagi Nyai Salindri yang dulu. Hiya! Kalasa, wanita tua ini tidak boleh dianggap remeh. Dia mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Paman, apa yang akan dilakukannya? Entahlah, sebaiknya kau berhati-hati saja, Rajasa. Ingat, pusatkan pikiranmu. Jangan sampai kau terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya, Paman. Lihat, Paman. Jaga pikiranmu, Rajasa. Aku sudah katakan jangan terpengaruh dengan apa yang dilakukannya. Iya. Hop. Hesti Rajasa kelihatan tidak mampu menguasai pikirannya. Dia nampak mulai terpengaruh oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nyai Salindri. Sambil memejamkan matanya, Nyai Salindri meliuk-liuk membuat gerakan lembut seperti gerakan penari telanjang. Hesti Rajasa kelihatan semakin tak mampu menguasai pikirannya. Sementara para cik gading sendiri bermantikan keringat menghalau pengaruh yang dilakukan Nyai Salindri. Bodoh sekali Hesti Rajasa. Kelihatannya ia mulai terpengaruh dengan gerakan-gerakan nenek tua keparat itu. Rajasa, pusatkan pikiranmu. Kenapa kau harus terpengaruh oleh gerakan-gerakan memuakan seperti itu? Paman, lihat Paman. Nyai Salindri tiba-tiba saja berubah menjadi seorang wanita yang cantik dan menggiurkan. Sudah, pusatkan pikiranmu, Rajasa, pusatkan. Yang kau lihat itu hanyalah bayangan semu yang mempengaruhi mata dan pikiranmu, Rajasa. Wanita itu tidak lain hanyalah nenek-nenek renta yang menjijikan. Sudah, sekali lagi pusatkan pikiranmu, Rajasa. Tidak, Paman, tidak. Nyai Salindri ternyata seorang gadis yang sangat cantik dan menggiurkan. Lihat matanya, Paman. Gerakannya begitu menggairahkan. Sosok Nyai Salindri yang semula tua renta dan menyeramkan tiba-tiba telah berubah menjadi cantik dan menggairahkan di mata Hesti Rajasa. Tubuh Hesti Rajasa kelihatan gemetar, sementara matanya tak lepas menatap tubuh Nyai Salindri yang tengah meliuk-liuk. Sambil memainkan jemari tangan dan matanya, Nyai Salindri terus merobek pikiran Hesti Rajasa. Bagaimana anak muda? Apakah kau tidak tergiur dengan keindahan tubuhku ini? Ayolah mendekat kemari. Tidak usah ragu-ragu. Kemarilah. Iya. Ayo, sambutlah jari-jari lentikku ini. Kau nanti akan merasakan betapa getaran jari-jariku ini dapat membangkitkan gairah kelelakianmu. Kemarilah anak muda. Bangsat! Perempuan rencah lacur! Hentikan permainan keparat ini. Rajasa, kuasai dirimu! Paman, ya kuasai dirimu. Kau sedang dipengaruhinya, Rajasa. Ayo. Tapi Paman, lihatlah Paman. Nyai Salindri yang cantik itu menyapaku. Gila. Ia membuka semua pakaiannya, Paman. Lihat Paman. Paman. Nyai Salindri memang hebat. Dan kelihatannya Hesti Rajasa benar-benar telah terpengaruh. Rasanya tidak mungkin mengembalikan keadaannya dalam seperti ini. Kecuali aku harus menghajar wanita renta keparat ini. Tapi, gila. Aku tidak boleh terpengaruh. Sekalipun ajiannya mencoba merasuk ke sukmaku, aku harus bisa mengendalikan pikiranku. Apa yang kau lakukan, para jigading? Apakah aku di matamu tidak menggairahkan? Lihatlah, apa yang kulakukan ini. Hei, kenapa kau pejamkan matamu? Kau pun boleh menikmati keindahan tubuhku ini. Sekalipun para cikading memejamkan matanya untuk menghindari pengaruh sihir Nyai Salindri, tapi ternyata pengaruh gaib mulai terasa dalam pikiran para jigading. Namun begitu, dia kelihatan masih berusaha untuk melawannya. Kau tidak akan mampu melawan ajianku, para jigading. Karena kau memang bukan tandinganku. Sungguh malang sekali kau telah berani berhadapan denganku. Ya, dengan menyesal, aku harus menyingkirkan kau dari tempat ini. untuk mengurangi sainganku dalam memperebutkan air suci itu. Nah, bersiap-siaplah untuk menerima kematianmu. Hiya! Raja Gading sempat berkelit ketika tangan Nyai Salindri berkelebat bagaikan sebuah cakar harimau. Namun rupanya serangan yang dilancarkan Nyai Salindri tidak hanya sampai di situ. Dia kembali menyerang. Tapi kali ini dia menggunakan tongkatnya. Dan benar saja hanya dalam beberapa saat perut para Raja Gading dapat dirobek dengan tongkatnya. Kau Salindri, kau berhasil melukai perutku. Hei, Sri Rajasa, cepatlah kau menghindar dari sini. Paman, paman Paraji Gading. Tenang, anak muda. Kau tidak perlu mendengarkan kata-kata manusia bodoh ini. Paraji Gading, aku sudah muak mendengarkan ocehanmu. Sekarang, terimalah kematianmu. Mama! Mau tak dapat dicegah lagi oleh Hesti Rajasa. Tubuh Paraji Gading hanya dalam sekali tikam saja, tidak berkutik lagi. Dengan penuh kepuasan, Nyai Salindri menarik tongkatnya yang masih membenam di dalam dada Paraji Gading. Sementara Hesti Rajasa tak bisa berbuat apa-apa kecuali menatap kematian pamannya dengan tatapan kosong. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan laki-laki bodoh ini. Bukankah lebih baik kita bersenang-senang sampai puas? Ayolah, selagi aku masih berbaik hati padamu, kau tidak perlu takut atau ragu. Kau? Iya, kau. Ayo, dekaplah tubuhku ini. Kita terbang ke alam yang sangat jauh dan indah. Apakah aku kurang menggairahkan? Tidak. Kau cukup menggairahkan dan kau sangat cantik sekali. Nah, kalau memang demikian, apalagi yang kau ragukan? Ayolah Rajasa, mendekatlah kemari. Aku sudah tidak tahan untuk segera bermimpi. Peluklah tubuhku yang erat, Rajasa. Hesti Rajasa benar-benar tak dapat mengendalikan pikirannya. Dengan penuh birahi yang dalam, Hesti Rajasa mendengus bagaikan kuda jantan yang lapar. Sementara Nyai Salindri menyambut semua itu dengan kemenangan. Kini keduanya telah tenggelam ke dalam mimpi yang sukar dipijak. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba saja Hesti Rajasa tersentak dari pengaruh kekuatan Nyai Salindri. Oh, gila. Apa yang telah aku lakukan? Keparat! Nenek tua jahanam! Apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Keparat kau! Tidak perlu marah dengan teriak-teriakku gitu, ha? Seharusnya kau berterima kasih padaku, karena aku telah membuat kau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Biadab! Aku tidak sudi atas perbuatanmu ini. Lucu, lucu. Yang tidak sudi seharusnya aku, karena kau dengan tega telah menyentuh boy gue. Tapi kau memang hebat, anak muda. Seranganmu seperti kuda jantan yang liar. Aku suka pada permainanmu tadi. Busuk! Wanita rendah keparat! Kau harus mampus di tanganku. Dan juga bertanggung jawab atas kematian pamanku. Tunggu dulu. Kau pasti tak akan sanggup melawanku. Sebaiknya, kau menyingkirlah dari tempat ini, anak muda. Selagi aku masih memberi kesempatan padamu, turutilah kata-kataku ini. Jangan buang nyawamu dengan percuma di tanganku. Dan juga jangan coba-coba ikut berlomba untuk memiliki air suci itu. Air suci itu milikku. 40 tahun Surya lamanya aku berada di sini hanya untuk menunggu air suci itu. Makanya tak akan ku biarkan jika ada orang lain yang ingin memilikinya. Nah, sekarang pergilah dari sini. Ingat, aku tidak ingin melihat tampangmu lagi berada di daerah ini. Setelah berkata demikian, Nyai Salindri pun segera melangkah pergi dari tempat itu. Sementara Hesti Rajasa yang mendapat ancaman seperti itu hanya bisa menahan amarahnya, tak mampu berbuat apa-apa. Karena Hesti Rajasa tahu bahwa Nyai Salindri adalah seorang tokoh tua yang hebat. Parat! Jagat Dewa Batara, kenapa aku tidak mampu mencegah pengaruh biadab itu? Paman, apa yang telah dilakukan perempuan tua keparat itu kepadamu, Paman? Paman, Paman Parajigading! Jahanam! Aku akan menuntut balas atas kematian pamanku ini. Hei perempuan tua keparat, tunggulah nanti saat yang tepat untuk menanti ajalmu. Paman, Paman Parajigading! Setelah Hesti Rajasa berdiri dan menatap tubuh pamannya beberapa saat, kemudian dia pun segera meraih mayat itu. Dan setelah itu dibawanya ke sebuah tepian jurang yang tak jauh dari tempat terbunuhnya Parajigading. Setelah beberapa saat berdiri di tepian jurang yang curam dan mengerikan itu, tiba-tiba saja Hesti Rajasa menghempaskan mayat pamannya ke dalam jurang itu. Mayat Parajigading kemudian langsung tergelincir, menyuruh ke bawah, dan langsung lenyap di telan gelapnya jurang. Sementara Hesti Rajasa sendiri hanya bisa meneteskan air mata setelah membuang mayat pamannya. Maafkan atas kelancanganku ini, Paman. Aku terpaksa membuangmu ke dalam jurang ini. Mudah-mudahan dengan begitu, kau bisa tenang di alam sana. Aku berjanji, suatu saat aku harus bisa bertemu dengan nenek-nenek keparat itu. Dia harus mati di tanganku. Selamat tinggal, Paman. Dengan perasaan yang berat, Hesti Rajasa pun meninggalkan tempat itu. Hatinya nampak masih dibakar oleh dendam untuk membalas kematian pamannya. Matahari nampak mulai bergeser dari tempatnya. Angin berhembus menghempaskan pepohonan. Beberapa lembar daun yang nampak menguning jatuh luruh ke tanah. Sementara itu tak jauh dari tempat itu, Haryo Panumping dan Ken Siwi telah sampai di tempat itu. Ken Siwi kelihatan tersentak kaget ketika melihat sesosok mayat terbujur kaku. Lagi di ujung sana. Kelihatannya pertumpahan darah mulai terjadi. Semakin dekat ke bulan purnama, maka akan semakin banyak kurban yang jatuh. Apakah pertumpahan darah seperti ini pun dulu pernah terjadi, Paman? Ya, memang selalu begitu, Ken Siwi. Siapapun orang yang berniat menginginkan air suci itu, maka dia harus selalu berhati-hati menjaga diri. Karena mereka tak segan-segan untuk saling bantai. Oh, sungguh mengerikan sekali, Paman. Bagaimana kalau kita lihat mayat itu? Siapa sebenarnya yang tergeletak di sana? Oh, ayolah, Ken Siwi. Rupanya di tempat ini belum lama telah terjadi perkelahian. Paman? Paman mengenal siapa mayat ini? Tidak. Tapi rasanya aku tahu siapa yang telah membunuh orang ini. Kalau aku lihat dari lukanya, aku yakin. Dia... Siapa orang itu, Paman? Menurut dugaanku, yang membunuh orang ini adalah Nyai Salindri. Nyai Salindri? Siapa Nyai Salindri itu, Paman? Seorang perempuan tua yang juga menginginkan air suci itu. Ya, hanya dialah wanita yang sanggup membunuh musuh-musuhnya dengan pukulan jarak jauh. Dia memang seorang tokoh tua yang sakti. 40 tahun yang lalu, dia pun hadir di tempat ini. Dan saat itu pun dia sudah tua. Mungkin sekarang keadaannya jauh lebih tua. Dan aku yakin, kehebatannya semakin bertambah saja. Lalu, untuk apa sebenarnya air suci yang diinginkan Nyai Salindri itu, Paman? Tidak bedanya dengan orang-orang yang menginginkan air suci itu, Kensiwi. Dia ingin bertambah sakti dan juga ingin muda kembali. Oh, ternyata orang yang setua itu masih ingin bermimpi dan bersenang-senang. Luar biasa. Ya, begitulah niat dari orang-orang yang mempunyai aliran sesat. Ini mayat yang ketiga yang kita temukan. Dua di antaranya tewas dengan cara yang sama. Apakah ketiga mayat yang kita temukan adalah akibat perbuatan Nyai Salindri, Paman? Aku rasa demikian, Kensiwi. Karena aku mengenal jelas bagaimana ciri-ciri orang yang dibunuh Nyai Salindri. Dengan membunuh musuh-musuhnya, berarti orang yang akan menjadi saingannya akan semakin berkurang. Memang sejak dulu Nyai Salindri selalu menyingkirkan musuh-musuhnya. Sebelum bulan purnama berselang. Ah, sudahlah. Sebaiknya kita kuburkan saja mayat ini. Ayo, Kensiwi. Sebentar, Paman. Saya mendengar suara air terjun itu. Wah, kelihatannya air terjun itu tak jauh dari tempat ini, Paman. Oh, iya. Kedengarannya memang tak jauh dari sini. Tetapi kalau kita mencarinya, kita tak akan menemukannya, Kensiwi. Hanya orang yang mempunyai kepandaian seperti Ayah Mula yang sanggup menemukan air terjun itu. Ah, sudahlah, Kensiwi. Sebaiknya kita kuburkan saja mayat ini dulu. Ayo. Iya, Paman. Mudah-mudahan kita tidak menemukan mayat lagi, Paman. Paman, saya mulai merasakan sesuatu di tempat ini. Keadaan di sini seolah-olah tidak wajar, Paman. Oh, apa yang kurasakan, Kensiwi? Saya tidak tahu, Paman. Sukar sekali untuk saya katakan. Tapi yang terasa sekarang, udara mulai terasa dingin, Paman. Keadaan seperti ini sebenarnya pernah Paman rasakan waktu itu. Perasaan kita seolah-olah tidak enak. Dan kita seakan-akan kehilangan arah untuk melangkah. Bukankah seperti itu, Kensiwi? Benar, Paman. Saya sendiri tidak tahu harus kemana kita melangkah. Ya. Keadaan aneh seperti inilah yang melindungi air terjun Kambang Ayun dari orang-orang yang berusaha mendekatinya. Semakin dekat kita dengan tempat itu, maka keadaan aneh itu akan semakin kita rasakan. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang akan mendekati tempat itu, Paman? Ya, mereka tidak akan ada yang mampu mendekati daerah Kambang Ayun itu. Kecuali bulan purnama nanti. Bukan main. Sungguh sebuah daerah yang aneh dan mengherankan. Kensiwi, kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan kita. Kelihatannya suasana mulai sore. Ayo, tapi ingat, kau harus berhati-hati. Dan jangan mudah terpengaruh dengan keadaan aneh seperti ini, ya. Pusatkan saja pikiran pada kekuatan batinmu. Iya, Paman. Keduanya kemudian segera meninggalkan tempat itu. Sambil menelusuri semak-semak pendek, Haryo Panumping terus melangkah dengan waspada. Begitu juga Kensiwi. Matahari kelihatan terus merangkak menggapai senja, dan kabut tipis perlahan mulai muncul dari setiap arah. Suasana pun mulai terasa dingin. Oh, aneh. Kenapa tiba-tiba saja muncul kabut menyelimuti tempat ini? Dan kabut ini semakin lama semakin menebal. Wah, oh, gila. Kalau kabut ini terus muncul dan bertambah banyak, berarti aku tidak akan melihat apa-apa. Oh, apa yang harus aku lakukan sekarang? Benar saja, pandanganku sekarang mulai kabur. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali kabut-kabut putih ini. Oh, suara gemuruh air terjun itu pun tiba-tiba saja lenyap. Benar-benar sungguh aneh daerah ini. Tapi biar bagaimana, aku harus meninggalkan tempat ini. Sambil tertatih-tatih, Kameswara terus melangkah menelusuri suasana berkabut itu. Memang sungguh aneh sekali daerah itu. Entah bagaimana, tiba-tiba saja kabut tebal mengurung tempat itu. Sementara itu, rupanya bukan hanya Kameswara yang mengalami hal itu. Tetapi Hesti Rajasa pun mengalami hal yang sama. Dia kelihatan gelisah sekali. Setelah beberapa saat mencoba untuk bergerak ke sana kemari, akhirnya Hesti Rajasa dengan letih duduk di sebongkah batu besar. Keparat. Sekarang aku terkurung di daerah sial ini. Aku kehilangan arah untuk meninggalkan tempat ini. Wah, keparat sekali. Oh, bukankah itu Nyai Salindri? Oh, bagaimana mungkin tiba-tiba saja wanita renta itu ada di hadapanku? Bangsat. Bangsat. Rasakan ini pembalasanku. Dengan geram Hesti Rajasa menerjang bayangan Nyai Salindri ke sana kemari. Dia tidak sadar bahwa yang dia lakukan adalah pengaruh dari pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat Hesti Rajasa menerjang bayangan kosong, akhirnya dia pun jatuh tergulai dalam keadaan yang letih sekali. Sial! Sial! Oh. Rupanya tadi aku hanya dipengaruhi bayanganku sendiri. Tempat ini benar-benar telah membuatku seperti orang gila. Apa yang harus aku lakukan untuk melawan suasana aneh di tempat ini? Oh, Paman Paraji Gading, seandainya saja kau masih hidup, tentunya aku akan mudah meninggalkan tempat ini. Keparat! Ini semua gara-gara nenek-nenek sial itu. Nyai Salindri, tunggulah saatnya nanti. Kau akan tahu siapa Hesti Rajasa itu. Kau harus mampus di tanganku, keparat! Kelihatannya semakin tebal saja. Aku sekarang tidak melihat apa-apa lagi kecuali bayangan putih di hadapanku. Dari mana sebenarnya kabut ini, Paman? Oh, entahlah. Paman tidak tahu dari mana. Tapi Paman yakin bahwa kabut ini adalah bagian dari kekuatan aneh yang tersimpan di kawasan air terjun itu, Kenshi. Sungguh luar biasa sekali kekuatan aneh itu. Suara gemuruh air terjun pun sekarang tidak terdengar lagi. Apakah karena munculnya kabut ini, kemudian gemuruh air terjun itu lenyap, Paman? Paman rasa sebenarnya tidak lenyap. Hanya saja suara itu sekarang telah terserap oleh kabut ini. Bukan main. Betapa besarnya kekuatan kabut ini. Paman, Apakah paman pun mengalami kesulitan untuk melihat? Tidak bedanya dengan kau, Kenshin. Pandangan paman pun mulai kabur, tapi kau tidak perlu resah. Pusatkan saja pikiranmu pada kekuatan batinmu. Keadaan ini akan berubah jika bulan purnama nanti muncul. Apakah kita akan diam di sini sampai bulan purnama besok muncul, paman? Ya, mau tidak mau kita harus tetap bertahan di sini sampai bulan purnama besok. Meninggalkan tempat ini pun percuma, karena kita tidak bisa melihat suasana di sekitar kita. Kalau kita bersikeras untuk tetap melangkah, nanti salah-salah kita akan celaka sendiri. Di daerah ini terlalu banyak jurang yang curam dan mengerikan. Ah, sudahlah. Kau tidak perlu resah memikirkan untuk meninggalkan tempat ini, Kenshin. Tidak, Paman. Nah, sekarang sebaiknya kita bersemedi saja. Dengan begitu, kita akan lebih tenang dan dapat menguasai keadaan ini. Iya, Paman. Nah, sekarang duduklah. Kalau tidak salah, di sekitar kita ini banyak bongkahan-bongkahan batu besar. Ketika malam telah merayap sempurna, suasana di sekitar Kambang Ayun pun tetap tak berubah. Kabut kelihatan masih tebal, dan hawa dingin masih mengurung. Semua itu karena sang purnama belum sepenuhnya bercahaya. Sementara itu di tempat lain yang tak jauh dari tempat itu, seorang laki-laki tua berdiri dengan termangu menatap ke sebuah tempat. Laki-laki tua itu tak lain adalah Ki Ageng Pesanggaran. Oh, jaga Dewa Batara. Sebentar lagi akan muncul pertumpahan darah menyelimuti tempat ini. Hanya karena air suci itulah mereka saling baku hantam. Ya, jaga Dewa Batara. Kenapa air suci itu harus ada? Apakah semua ini hanyalah niatmu untuk menguji hati kami semua? Kalau memang demikian, maafkanlah kelancanganku yang kembali ingin melenyapkan air suci itu. Karena air suci itu hanya akan membawa kehancuran bagi kami. Air suci itu sama saja menyalahkan kodrat yang telah engkau gariskan. Setelah beberapa saat berdiri di tempat itu, perlahan Ki Ageng Pesanggaran duduk. Namun belum sempat ia melakukan sesuatu, tiba-tiba saja matanya yang tajam melirik ke sebuah tempat. Rupanya ada seseorang yang tengah memperhatikan aku. Aku harus berhati-hati. Siapa sebenarnya orang ini? Sesosok bayangan yang mendekati Ki Ageng Pesanggaran tak lain adalah Nyai Salindri. Melihat kedatangan Nyai Salindri yang tiba-tiba itu, Ki Ageng Pesanggaran tidak terkejut sedikitpun. Bahkan dia memalingkan wajahnya ketika wanita tua itu berhenti di sampingnya. Nyai Salindri tersenyum melihat sikap orang yang didekatinya. Meskipun kabut tebal telah menutup daerah itu, rupanya dua tokoh sakti ini tak pernah merasa terganggu untuk saling berbicara. Ternyata kau berada di sini, Kanigara. Sebenarnya sejak dari tadi aku mencarimu. Kelihatannya kau tidak terkejut melihat kehadiranku. Tidak ada yang perlu kuherankan atas kehadiranmu. Aku sudah bisa menerka bahwa kau pasti akan muncul lagi untuk mendapatkan air suci itu. Syukurlah. Kalau kau sudah bisa menerka kehadiranku di tempat ini. Sekalipun sekarang kau kelihatan tambah tua, tetapi kegagahanmu masih tetap terjaga, Kanigara. Kau pun demikian, Nyai. Sekalipun sekarang kau semakin tua, namun semangatmu tidak pernah sirna untuk mendapatkan air suci itu. Tetapi sungguh disayangkan. Seharusnya orang-orang yang seusia kita ini tidak perlu lagi memikirkan tentang duniawi. Usia kita sudah uzur. Sudah saatnya kita mendekatkan diri pada Hyang Maha Tunggal. Kalau memang sudah merasa tua dan tak semangat lagi untuk menikmati kehidupan ini, seharusnya kau memang mendekatkan diri pada Hyang Maha Tunggal. Tapi bagiku tidak, Kanigara. Aku masih menginginkan hidup lebih lama lagi dan mempunyai usia lebih panjang lagi. Bagiku, hidup di dunia ini adalah kenikmatan yang teramat indah. Sayang kalau aku hanya menikmati keindahan ini hanya dengan usia yang sekian. Jaga Dewa Batara, kau telah menyalahi kodrat, Nyai. Apa gunanya usia panjang kalau tidak mendekatkan diri pada Hyang Pencipta? Di dunia ini kita memang boleh bersenang-senang. Namun semua itu kita harus mempertanggungjawabkannya kelak. Kalau suatu saat ajalmu tiba, lantas di akhirat kau tidak dapat bertanggung jawab dengan perbuatanmu sendiri. Maka kerugianlah yang akan kau nikmati nanti. Alah, sudahlah, Kanigara. Aku tidak butuh khotbahmu. Yang aku butuhkan hanya air suci itu untuk membuatku menjadi muda dan cantik kembali. Nah, lebih baik sekarang kau tolonglah aku. Wujudkanlah impianku itu untuk menjadi kenyataan. Karena hanya kaulah yang mampu menolongku, Kanigara. Menolong orang yang ingin menyalahkan kodrat bagiku adalah berdosa. Dan untuk apa aku melakukan dosa? Sementara dosa-dosaku yang lain belum tentu terhapuskan. Tidak, Nyai Salindri. Jangan kau paksa aku untuk melakukan hal itu. Sadarlah, Dewata Agung sangat marah jika kita menyalahi kodrat. Aku tidak peduli dengan para dewa. Apapun resikonya, air suci itu harus tetap menjadi milikku, Kanigara. Sekali lagi, kau mau menolongku atau tidak? Kalau mau, katakanlah mau. Dan kalau tidak, kau pun harus mengatakan tidak. Aku tidak butuh sesorahmu. Jawablah, jangan sampai membuatku penasaran. Baiklah. Dengarkan. Aku tidak bisa membantumu. Keparat! Rupanya kau memang tidak bisa diajak berbuat baik, Kanigara. Baik, lihatlah ini. Kelihatannya ia ingin melakukan sesuatu. Sebaiknya aku waspada saja. Bisa jadi ia ingin berbuat jahat padaku karena keinginannya tidak kupenuhi. Ageng Pesangkaran segera mundur beberapa tindak, melihat Nyai Salindri melakukan sesuatu. Sementara Nyai Salindri yang merasa kecewa dengan kata-kata Ki Ageng Pesangkaran, sambil memejamkan matanya, dia mulai bergerak melakukan gerakan aneh. Tangan-tangannya yang tua dan keriput itu meliuk-liuk bergerak seperti gerakan sebuah tarian. Dan tak lama kemudian, perlahan-lahan Nyai Salindri berubah menjadi seorang gadis cantik. Ah, luar biasa sekali ilmu Nyai Salindri. Tapi sayang semua itu hanya ia lakukan untuk berbuat jahat. Dengan sosoknya yang seperti ini, dia pikir aku akan terpengaruh. Bagaimana Kanigara? Apakah kau tidak terpesona melihat kecantikanku? Lihatlah seluruh tubuhku. Bukankah aku cukup menggiurkan? Ya, kau memang menggiurkan dan mempesona. Tapi sayang semua itu hanyalah tipuan belaka. Bagiku kau tetap Nyai Salindri yang tua dan rapuh. Sudahlah Nyai, kau tidak perlu bermain-main dengan ilmu yang tidak berarti apa-apa bagiku. Ah, oh, aku tidak percaya kalau kau tidak menyukaiku. Kanigara, kemarilah. Kemarilah. Bukankah udara di sini cukup dingin? Apakah kau tidak ingin menghangatkan tubuhmu? Mendekatlah kemari. Aku akan membuatmu hangat dan bermimpi yang indah. Percuma kau mencoba mempengaruhi aku. Semua itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kita sudah cukup tua untuk melakukan perbuatan tercela ini, Nyai. Sadarlah. Usahamu hanya akan menjadi sia-sia saja. Jangan menipu diri sendiri, Kanigara. Aku tahu, kau mulai terpesona. Baiklah, kalau begitu, aku yang akan menghampirimu. Dengan lembut Nyai Salindri mendekati Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng sendiri mundur beberapa tindak sambil meraih sebuah batu dari sela-sela kain yang mempelit pinggangnya. Melihat Ki Ageng Pesanggaran mundur beberapa tindak, Nyai Salindri tersenyum sambil menghentikan langkahnya. Aku harus menyiapkan ajian panglimunanku. Wanita pembawa hawa nafsu ini harus dicegah. Belum memiliki air suci itu saja, tingkah lakunya sudah memuakkan. Apalagi kalau ia telah memilikinya, mungkin keadaannya akan lebih parah dari ini. Apa yang kau pikirkan, Kanigara? Kemarilah. Kenapa harus mundur? Sudahlah, Nyai. Kembalilah pada wujudmu semula. Nanti kau akan menyesal sendiri. Menyesal? Menyesal? Oh, seharusnya yang menyesal adalah kau, Kanigara. Kenapa kau tidak menikmati keindahan yang sedang kau lihat ini? Apakah kau sungkan? Seharusnya kau tidak perlu sungkan-sungkan. Karena di sini yang ada hanya kita berdua. Ayo, ayo. Hei, berhenti. Jangan kau lanjutkan langkahmu. Sekali lagi, nanti kau akan menyesal, Nyai. Sebelum aku terlanjur melakukan sesuatu, sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Kalau aku tidak mau meninggalkan tempat ini, kau akan menyesal sendiri akibatnya. Aku tidak percaya kau akan berbuat jahat padaku, Kanigara. Atau kau mau melihatku dalam keadaan yang lain? Misalnya seperti ini. Sambil tersenyum genit, Nyai Salindri melucuti pakaiannya satu persatu. Namun belum sempat pakaian itu ia tanggalkan semua, Ki Ageng Pesanggaran melemparkan sebuah batu yang sejak tadi digenggamnya ke arah Nyai Salindri. Sekejap itu juga, Nyai Salindri berubah pada wujudnya yang asli. Sementara itu, Ki Ageng Pesanggaran sendiri telah lenyap dari hadapan Nyai Salindri. Dia telah melindungi dirinya dengan ajian panglimunan. Dengan rasa sakit yang masih dirasakannya, Nyai Salindri berteriak-teriak memaki Ki Ageng Pesanggaran. Jangan coba-coba bersembunyi dengan ajian panglimunanmu. Ayo, tampakkanlah dirimu kepadaku. Sudah sejak dari tadi aku katakan, jangan coba main-main dengan ilmu rendah itu. Tapi kau masih saja tidak mau mendengarkan kata-kataku. Ya, itulah akibatnya. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kau masih penasaran denganku? Jangan banyak bicara. Tunjukkanlah wujudmu, tua bangka. Kita bertarung secara terang-terangan. Maaf, Nyai. Bukan aku tidak mau meladenimu. Semua itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Kalau kau masih penasaran denganku, malam purnama nanti kita bertemu. Nah, selamat tinggal, Nyai. Kebarat kau, Kanigara. Laki-laki pengecut. Kalau saja tadi kau menampakkan dirimu, mungkin tubuhmu sudah habis kucabik-cabik. Baiklah. Mungkin hanya pada bulan purnama besok semuanya akan terwujud. Air suci itu tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Akulah yang harus memilikinya. Karena hanya dengan air suci itu, semua impian dan cita-citaku akan terwujud. Baiklah, untuk sementara aku akan bersabar menunggunya sampai malam purnama besok. Kembali tempat itu menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah nyanyian serangga malam. Bulan di atas nampak masih belum bercahaya penuh. Dan kabut di wilayah Kambang Ayun pun masih menyelimuti dengan pekatnya. Sementara Haryo Panumping dan Ken Siwi yang masih dalam keadaan bersemedi di tempat itu, tubuhnya nampak menggigil menahan hawa dingin yang menggerogoti kulit mereka. Perlahan Ken Siwi membuka matanya. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan putih yang mengambang. Kabut ini masih saja belum lenyap dari tempat ini. Bosan rasanya aku menunggu lama-lama seperti ini. Paman Panumping? Paman? Ada apa, Ken Siwi? Syukurlah paman masih berada di sini. Paman, saya tidak tahu. Tiba-tiba saja saya merasa takut dengan ini. Yang penting waspadalah. Paman tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum malam purnama besok muncul. Iya, paman. Tapi apakah paman yakin jika malam purnama besok muncul, kemudian kabut tebal ini akan lenyap, paman? Paman yakin, Kenshiwi. Karena waktu itu pun demikian. Kelihatannya kau sangat khawatir sekali. Iya, paman. Saya khawatir sekali. Dan tiba-tiba saya menjadi jenuh dengan tempat ini, paman. Saya khawatir kabut ini tak akan lenyap sampai purnama besok. Percayalah, Kenshiwi. Kabut ini pasti lenyap. Kenshiwi. Berusahalah untuk menenangkan pikiran dan hatimu. Kalau kau masih memunculkan perasaan khawatir di batinmu, semua itu hanya akan membuatmu semakin takut. Iya, baiklah, paman. Paman, apakah ayahku pun sudah berada di daerah ini? Paman rasa sudah, Kenshiwi. Dan kemungkinan lebih dulu ayahmu ketimbang kita. Oh, kalau demikian, ayah pun tentu mengalami kesulitan, paman. Ia pasti akan mengalami seperti yang kita alami ini. Dan aku rasa bukan itu saja. Orang-orang yang akan mencari air suci itu mungkin akan bertemu ayah. Dan ayah pasti akan mengalami kesulitan lebih besar dari kita. Ayahmu tidak akan mengalami kesulitan apa-apa, Kensiwi. Percayalah, Ki Ageng Pesanggaran adalah kunci dari persoalan ini. Tanpa ayahmu, sia-sia orang yang berdatangan ke tempat ini. Makanya kau tidak perlu khawatir, karena mereka tidak akan menyakiti ayahmu. Tapi entahlah. Entahlah dengan kakangmu Maisa Beranjangan. Paman justru khawatir dengan dia, Kensiwi. Iya. Aku baru ingat dengan kakang Maisa Beranjangan. Sang Hyang Agung, lindungilah kakakku. Berilah keselamatan untuknya. Paman, apakah kakang Maisa Beranjangan bisa menjaga diri jika ia pun terjebak kabut ini, Paman? Ya, mudah-mudahan saja kakangmu bisa menjaga diri. Paman percaya kakangmu itu orang yang tabah dan tidak mudah putus asa. Ya, mudah-mudahan saja Sang Hyang Agung melindungi. Kabut tebal di daerah Kambang Ayun ini nampak semakin menebal. Keadaan di tempat itu sudah tidak nampak lagi sebuah hutan. Tempat itu sekarang terlihat seperti lautan kabut yang tidak jelas di mana ujungnya. Sementara itu, rupanya Maisa Beranjangan pun telah terperangkap gumpalan kabut itu. Sekarang ia berada di sebuah tempat yang tidak jelas posisinya. Dengan mata yang tak jelas menatap, Maisa Beranjangan segera menarik nafas dalam-dalam. Baru kali ini aku mengalami kesulitan yang sukar kupecahkan. Aku sekarang seolah-olah berada di alam lain. Gumpalan kabut ini begitu tebal sehingga membuatku sukar untuk melangkah. Aku mendengar seseorang tengah melangkah menuju tempatku berdiri. Kalau ku dengar dari langkah-langkahnya, seperti ada dua orang. Siapa mereka? Mahesa Beranjangan tidak beranjak dari tempatnya. Dia biarkan dua orang yang melangkah mendekatinya. Maisa Beranjangan nampak masih dalam keadaan bersiap-siap. Perlahan dia mulai bergerak untuk membuat posisi kuda-kuda. Sambil menarik napas dalam-dalam, Maisa Beranjangan memasang pendengarannya untuk menangkap gerakan dua orang yang telah mendekatinya. Namun belum siap dia melakukan sesuatu, tiba-tiba dua orang yang tengah melangkah mendekatinya itu berhenti dengan jarak yang cukup dekat. Hati Maisa Beranjangan makin berdebar. Ada rasa khawatir menikam jauh di dalam lubuk hatinya. Kenapa dua orang itu berhenti melangkah? Apakah ia tahu bahwa ada orang di depannya? Aku harus waspada. Jangan-jangan ia ingin melakukan sesuatu terhadapku. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Apakah ia melihatku? Gila, bagaimana mungkin ia bisa melihatku sementara kabut tebal ini belum lenyap? Siapa kalian berdua? Kami hanyalah orang-orang tua yang tengah melakukan perjalanan. Apakah kau tidak bisa melihat kami? Siapa? Siapa bilang aku tidak bisa melihat kalian? Buktinya, aku tahu bahwa ada dua orang tengah melangkah mendekatiku. Apa yang kau tertawakan? Apa ada sesuatu yang lucu sehingga membuat kau tertawa? Kau tidak perlu berdusta, anak muda. Katakan saja kalau kau tidak bisa melihat kami. Bagaimana mungkin kau bisa melihat kami? Sementara posisimu berdiri saja menghadap ke sana. Kami berdua ada di sebelah kirimu. Oh. Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Kami berdua tidak bermaksud jahat terhadapmu. Kedatangan kami kemari hanya ingin menyaksikan peristiwa air terjun Kambang Ayun. Ah, apa kau pun begitu? Atau barangkali kau kemari hanya untuk mendapatkan air suci itu? Tidak. Aku sama sekali tidak menginginkan air suci itu. Lalu dorongan apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Hei, apa sebenarnya maksudmu menanyakan tujuanku ke tempat ini? Siapa sebenarnya kalian? Rasanya aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Sementara aku belum mengetahui siapa kalian berdua. Benar, anak muda. Kau memang tidak perlu menjawab pertanyaan temanku. Sementara kau belum mengetahui siapa kami berdua. Baiklah. Namaku Empu Gandring. Oh, Empu Gandring. Iya, kenapa? Tidak. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya bisa bertemu dengan paman. Nama paman cukup terkenal hingga di ujung timur Pulau Jawa. Kau tidak perlu membesar-besarkan namaku, anak muda. Iya. Tapi biar bagaimana, saya merasa beruntung dapat bertemu dengan paman. Lalu paman yang satu lagi siapa? Namaku Dewa Hastu. Paman Dewa Hastu? Iya. Oh, Sang Hyang Agung. Saya tidak menyangka bahwa saya pun dapat bertemu dengan Paman Dewa Hastu di tempat ini. Oh, kau sudah mengenalku, anak muda. Benar, Paman. Ayahlah yang menceritakan siapa sahabat-sahabat ayah waktu muda. Salah satunya adalah Paman Dewa Hastu. Bukankah paman dari pesisir Pandaringan? Iya, benar. Lalu siapa nama ayahmu? Ayah saya, Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin paman lebih mengenal nama kecilnya, yaitu Kanigara. Iya. Dan nama saya, Mahisa Branjangan. Oh. Tidak kusangka. Ternyata aku dapat bertemu dengan anak sahabatku. Bagaimana kabarnya ayahmu, Branjangan? Apakah ayahmu pun sudah berada di tempat ini? Iya, Paman. Ayah sudah ada di Kambang Ayun ini. Iya. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana ayah sekarang. Oh ya, Paman. Iya. Maafkanlah kerancangan saya tadi. Dan saya sebenarnya tidak dapat melihat apa-apa di sini. Ya, kecuali hanya kabut-kabut tebal saja. Branjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, pejamkanlah matamu. Aku akan membantumu untuk dapat melihat seperti biasa. Agar kau tidak mengalami kesulitan melihat seperti yang sekarang kau alami. Nah, pejamkanlah matamu, Branjangan. Iya, Paman. Tanpa banyak bicara lagi, Mahisa Branjangan segera memejamkan matanya. Setelah beberapa saat memejamkan mata, Empu Gandring segera menempelkan jari telunjuknya ke kening Mahisa Branjangan. Setelah itu Empu Gandring bergumam membaca mantra. Dan tak lama kemudian. Nah, sekarang bukalah matamu. Oh, kabut itu sekarang lenyap. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap kabut itu sirna semua, Empu? Kabut itu sebenarnya memang tidak ada, Branjangan. Tidak ada? Iya. Saya tidak mengerti maksud Empu. Iya. Kabut itu sebenarnya tercipta oleh angan-anganmu sendiri. Iya. Dan itu pun dipengaruhi oleh sebuah ajian yang bernama Rembulan Kalangan. Ajian Rembulan Kalangan? Benar, ajian Rembulan Kalangan. Ya, seluruh kawasan Kambang Ayun ini telah dilindungi oleh ajian itu. Ajian ini memang luar biasa sekali. Hanya dengan menebarkan ajian ini, maka musuh yang menjadi lawannya akan terkurung sebuah kabut tebal yang aneh dan menyesatkan. Lalu siapa orang yang telah menebarkan ajian rembulan kalangan di kawasan Kembang Ayun ini, Empu? Orang aneh yang bersembunyi di air terjun Kembang Ayun itu. Ya, dialah yang menebarkan ajian ini, Beranjangan. Luar biasa sekali kehebatan orang aneh itu, Empu. Ya, begitulah. Lalu, kemana sebenarnya tujuanmu sekarang? Saya ingin bertemu ayah, Empu. Tapi saya tidak tahu ada di sekitar mana sekarang. Beranjangan. Apakah tadi kau sempat bertemu dengan Kameswara? Paman pun mengenal adik saya? Iya. Sudah cukup lama juga aku mengenalnya. Lalu, ada urusan apa paman dengan Kameswara? Tidak. Aku hanya ingin tahu saja. Ya, barangkali saja kau bertemu dengannya. Sebelum dia berangkat kemari, Kameswara sempat berbicara denganku. Dia bersama seorang wanita menuju kemari. Siapa wanita itu, Paman? Kalau tidak salah, namanya Pinaka Swasti Ratu. Saya tidak tahu. Kalau ternyata Kameswara pun menuju kemari. Ya, mudah-mudahan saja mereka tidak mengalami kesulitan. Iya. Mudah-mudahan saja. Empu. Ya. Bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini? Iya. Baiklah. Tunggu sebentar, Paman. Paman berdua sekarang hendak pergi kemana? Kita akan mencari ayahmu, Beranjangan. Saya pikir Paman berdua akan meninggalkan daerah Kambang Ayun ini. Kalau begitu, baiklah. Ayo, Paman. Ketiganya pun segera melangkah meninggalkan tempat itu. Malam masih membentang dan rembulan pun belum beranjak dari tempatnya. Sementara kabut tebal akibat ditebarkannya ajian rembulan kalangan masih mengambang mengurung kawasan itu. Sekalipun kabut tebal yang membentang itu tidak berarti apa-apa bagi Empu Gandring dan Biku Dewa Hastu. Namun bagi para pendekar yang tidak mengetahui hal itu, tetaplah kabut itu merupakan rintangan yang paling sulit. Sementara itu, Kameswara yang masih berada di kawasan itu sekarang tengah duduk di sebuah bongkahan batu besar sambil memejamkan matanya. Sulit sekali mataku menembus tebalnya kabut yang bergulung ini. Rasanya tak ada cara lain kecuali melihat dengan kekuatan batinku. Ya, mudah-mudahan saja kekuatan batinku dapat membantu apa yang ingin kulakukan. Sambil menarik nafas panjang, Kameswara mulai memusatkan kekuatan batinnya. Tubuhnya kelihatan sedikit bergetar. Sementara kedua telapak tangannya sudah dia satukan ditempatkannya di posisi dadanya yang pidang. Kabut masih bergulung dan hawa dingin makin menghimpit kulit tubuh. Setelah beberapa saat bersemedi memusatkan kekuatan batinnya, tiba-tiba saja hatinya tersentak kaget. Aneh. Kenapa tiba-tiba saja batinku bisa melihat sebuah tempat dengan nyata? Apakah aku tidak salah lihat? Tapi, tidak. Aku merasakan mataku masih terpejam. Ruangan itu begitu indah dan bersih. Dinding-dinding terbuat dari batu marmer yang mengkilap. Di sisi lain dari dinding itu, ada beberapa pahatan yang indah. Aneh sekali. Aku seolah-olah melihat ini semua dengan nyata. Kameswara kelihatan semakin heran dengan apa yang dilihat melalui batinnya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Kembali dia menarik napas dalam-dalam untuk meyakinkan hatinya. Dalam kekuatan batinnya, Kameswara melihat sebuah ruangan yang indah. Tetapi kembali ia terkejut ketika kekuatan batinnya melihat seseorang tengah duduk di ruangan itu. Siapakah laki-laki tampan yang duduk di atas batu itu? Kelihatannya ia seperti seorang raja. Ia berpakaian aneh dan bermahkota. Hei, kenapa tiba-tiba saja aku ada keinginan untuk berdiri? Apalagi ini yang akan terjadi? Baiklah, sebaiknya ku ikuti saja keinginan hatiku. Dan mataku tetap akan kupejamkan. Bagus, anak muda. Sekarang ikutilah suara. Tidak, siapa kau? Aneh, di tempat ini tidak ada siapa-siapa. Bukankah tadi ada seseorang yang tengah mengajakku bicara? Kenapa kau masih terpaku di tempat itu? Apalagi yang kau ragukan? Ayo anak muda, melangkahlah, turuti kata-kataku. Tidak, siapakah kau? Kenapa tiba-tiba saja menyuruhku untuk melangkah, mengikuti perintahmu? Aku tidak sempat menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Sebaiknya kau turuti saja dulu. Nantipun kau akan tahu. Gila. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah dan menuruti kata-katanya sementara kabut tebal ini menghalangiku? Tidak. Aku tidak ingin celaka. Menuruti kata-kata orang misterius ini sama saja bunuh diri. Tempat di sekitarku duduk ada jurang yang cukup curam. Kalau aku melangkah, sudah pasti aku akan terperosok ke jurang itu. Ayo anak muda, apalagi yang kau ragukan? Percayalah, aku tak akan menyakitimu. Sekalipun kau tidak akan menyakitiku, kalau aku tidak menuruti kata-katamu, lantas apa yang akan kau lakukan? Keras kepala juga kau. Kalau kau tidak menuruti kata-kataku, kau akan menyesal. Karena kau adalah pemuda pilihanku. Aku tidak akan menyesal. Karena aku tidak tahu siapa kau yang sebenarnya. Kalau kau ingin berbuat baik kepadaku, kenapa tidak kau tunjukkan siapa dirimu? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas? Bukankah tadi aku katakan, turuti saja dulu perintahku. Nantipun kau akan tahu siapa aku. Aku ragu. Aku khawatir orang ini bukanlah orang baik-baik. Apalagi sepengetahuanku, di kawasan ini banyak sekali pendekar jahat yang datang untuk memperebutkan air suci itu. Ya, jangan-jangan orang ini ingin memperalatku. Keragu-raguanmu dan rasa percaya dirimu memang patut dipuji. Itu artinya kau memang seorang pemuda yang berhati-hati. Tetapi percayalah dengan kata-kataku ini. Aku bukan orang jahat atau orang yang ingin memperalatmu agar kau terjebak. Sekalipun demikian, kau mungkin akan bisa mengatasinya. Karena aku tahu kau seorang pemuda yang mempunyai kepandaian tinggi. Anak muda, kehadiranmu di tempatku adalah suatu kehormatan dan juga satu hal yang kuharapkan. Jadi sekali lagi, aku minta turutilah kata-kataku. Iya, kalau kupikir-pikir lagi, apa salahnya kuikuti dulu kemauan orang ini? Barangkali saja orang ini membutuhkan pertolongan, tetapi ia enggan untuk menjelaskannya. Nah, anak muda, kalau sekarang kau sudah memahami kata-kataku dan juga mau menuruti keinginanku, pejamkanlah matamu. Kemudian melangkahlah, ikuti kekuatan batinmu. Perlahan Kameswara memejamkan matanya. Hatinya kembali berdebar. Dia seolah-olah ingin mengetahui apa yang nanti akan terjadi. Kabut masih menggumpal dan udara pun masih terasa dingin. Sementara bulan masih menyangkut di antara mega-mega hitam. Kembali suara misterius itu terdengar, dan Kameswara pun belum beranjak dari tempatnya. Bagus, kau sudah memejamkan matamu. Itu artinya kau siap menuruti keinginanku. Nah, sekarang melangkahlah. Bagaimana mungkin aku bisa melangkah sementara mataku terpejam dan kabut tebal masih bergulung? Apalagi yang kau pikirkan? Apakah kau khawatir dengan kabut-kabut yang menghalangimu ini? Anak muda, kabut ini sekarang sudah tidak ada artinya, karena aku telah mengirimkan suaraku melalui lontaran ajian pamelingan. Kau tidak perlu khawatir dengan memejamkan matamu. Aku dapat membimbingmu sampai ke tempatku. Berada di mana sebenarnya kau? Aku berada di belakang air terjun. Air terjun? Apakah air terjun yang kau maksudkan itu adalah air terjun Kambang Ayun? Rupanya kau sudah mengetahui air terjun itu. Iya, aku memang berada di air terjun Kambang Ayun. Nah, kalau kau sudah mengetahui tempat itu, aku kira kau sekarang tidak perlu ragu lagi. Tunggu sebentar, aku masih penasaran. Kalau kau tinggal di belakang air terjun itu, berarti kaulah laki-laki penunggu air suci itu. Apakah benar demikian? Belum saatnya aku jelaskan. Sekarang turuti saja perintahku. Nantipun kau akan tahu siapa aku. Baiklah. Lalu apakah hanya dengan suaramu saja aku melangkah menuju ke tempatmu? Tidak, anak muda. Nah, kau lihatlah apa yang ada di hadapanmu. Cahaya. Dari mana cahaya itu datang? Apa maksud dari orang itu dengan cahaya yang ada di hadapanku ini? Oh, kenapa cahaya itu tiba-tiba tidak seterang tadi? Cahaya itu sekarang seakan menjadi suram. Aneh. Nah, kau lihat bukan cahaya itu? Iya. Tapi kenapa cahaya itu tiba-tiba menjadi suram? Sinarnya seolah-olah akan lenyap dari pandangan. Kau tidak perlu risau dengan cahaya itu. Yang penting sekarang, turuti saja kemana cahaya itu akan melesat. Kenapa aku harus mengikuti cahaya itu? Bukankah kau katakan tadi bahwa aku harus mengikuti suaramu? Benar. Tetapi cahaya itulah petunjuk di mana kau akan menemuiku. Nah, sekarang ikutilah cahaya itu. Yang dilihat Kameswara melalui mata terpejam itu sekarang melesat meninggalkan Kameswara. Kemudian dengan keyakinan hatinya, Kameswara segera melompat untuk mengikuti kemana cahaya itu pergi. Malam masih membentang dan serangga malam pun belum berhenti berselandung. Sementara rempulan di atas seakan-akan ingin membelah cahayanya untuk bersinar penuh. Kameswara kelihatan masih mengikuti cahaya itu. Namun kali ini Kameswara tertinggal jauh karena cahaya itu melesat begitu cepat. Oh, gila, cahaya itu melesat begitu cepat. Aku benar-benar kewalahan mengejarnya. Cahaya itu berhenti di ujung sana. Biarlah, aku tidak mengejarnya dulu. Aku perlu mengatur napas. Mudah-mudahan saja, setelah aku mengetahui siapa orang itu, aku mendapat keberuntungan dan bukan sebuah penyesalan. Cahaya itu mulai bergerak-gerak untuk melesat lagi. Baiklah, aku akan mengikutinya lagi. Hup, hup, hup, hup. Luar biasa sekali. Cahaya itu seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan yang hebat. Kecepatan yang melesat melebihi kecepatan lariku. Hup, hup, hup, hadya. Aku sebenarnya tidak habis pikir. Hanya dengan memejamkan mata saja, aku bisa mengikuti cahaya itu melesat. Aku harus mendekati cahaya itu agar tidak tertinggal jauh. Mau berhenti di mana sebenarnya cahaya itu? Sejak dari tadi ia hanya melesat ke sana kemari saja. Ya, tapi biar bagaimanapun, aku harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang itu. Cahaya yang berwarna kebiru-biruan itu terus melesat menembus tebalnya kabut. Dan Kameswara pun terus mengikutinya. Setelah beberapa saat Kameswara mengikuti kemana larinya cahaya itu, akhirnya benda itu pun berhenti di sebuah tempat. Dan tempat itu adalah sebuah air terjun yang deras. Oh, gila. Kenapa cahaya itu berhenti di atas air terjun ini? Rasanya tidak masuk di akal kalau orang itu tinggal di tempat seperti ini. Hei, cahaya itu turun ke bawah sana. Apakah itu artinya aku pun harus terjun ke bawah sana? Tidak, ini sama saja bunuh diri. Lebih baik ku buka mataku. Apakah benar aku berada di atas air terjun? Perlahan Kameswara membuka matanya. Dan ternyata penglihatan batinnya tidak berbeda dengan apa yang ia lihat sekarang. Arus air terjun yang jatuh ke bawah itu nampak berkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Perlahan Kameswara mundur beberapa tapak sambil menarik napas panjang. Inikah air terjun Kamang Air itu? Tetapi bukankah air terjun itu akan terlihat jika bulan purnama nanti bersinar penuh? Kalau memang ini air terjun Kamang Air, berarti suara yang mengajakku bicara tadi berada di belakang air terjun ini. Aku jadi bingung. Hei, cahaya itu kembali naik ke atas. Sekarang dia diam di hadapanku. Cahaya kebiru-biruan itu berhenti di hadapan Kameswara. Tetapi setelah beberapa saat melayang-layang, tiba-tiba saja cahaya itu kembali turun ke bawah. Benda itu seolah-olah mengisyaratkan agar Kameswara mengikutinya untuk turun ke bawah air terjun itu. Kembali hati Kameswara berdebar, karena ia tahu apa yang diinginkan benda bercahaya kebiru-biruan itu. Tidak, biar bagaimanapun, aku tidak ingin terjun ke bawah sana. Suasana di bawah sana mengerikan sekali. Kalau aku turun ke sana, kemudian tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku, sudah pasti tubuhku akan hancur terbentur batu-batu besar itu. Lebih baik ku tinggalkan saja tempat ini. Tapi pergi pun percuma, karena kabut ini belum juga lenyap. Lalu apa sekarang yang harus kulakukan? Keadaanku sekarang benar-benar serba salah. Anak muda, kenapa kau masih diam di tempat itu? Bukankah kau tahu cahaya yang kau ikuti itu turun ke bawah air terjun ini? Ikutilah cahaya itu, anak muda. Tidak. Aku tidak mau tubuhku hancur dengan sia-sia di bawah sana. Air terjun ini sangat curam sekali. Sementara aku tidak bisa mengatasi keseimbangan tubuhku. Rupanya kau masih meragukan kehebatanku. Kalau aku menyuruhmu untuk melakukan sesuatu, itu artinya kau sudah ada dalam perlindunganku. Kau tidak perlu takut. Aku akan menjaga berat tubuhmu untuk turun ke bawah sana. Ayo, turunlah anak muda. Aku masih ragu. Tapi, ya, baiklah. Aku tuh sudah terlampau basah. Mati pun aku rasa tidak akan ada lagi orang yang menyesali. Semua sekarang tidak ada lagi yang bisa kuharapkan. Pinaka Swasti Ratu telah pergi. Dan Rahastri Kandi telah sirna dari dalam hatiku. Ayo anak muda. Apalagi yang kau pikirkan? Turunlah. Baik. Aku akan menuruti kata-katamu. Kembali Kameswara memejamkan matanya. Perasaannya berdebar kembali mengguncang dadanya. Sekalipun ada perasaan nekat dari dalam hatinya, namun begitu keraguan-keraguan masih dia rasakan. Tetapi tak lama kemudian, tubuh Kameswara pun melayang turun ke bawah. Tetapi sungguh di luar dugaan, Kameswara ternyata tubuhnya turun seperti salai daun yang jatuh. Pelan sekali tubuh itu turun. Namun belum sempat Kameswara sampai ke bawah, tiba-tiba saja tubuh Kameswara berhenti di tengah-tengah, di antara dasar air terjun dan puncaknya. Belum lagi selesai keterkejutan Kameswara hinggap di benaknya, entah bagaimana, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan menyedotnya ke dalam air terjun itu. Tempat apakah ini? Kenapa tadi tiba-tiba aku tersedot ke dalam air terjun ini? Wah, apakah tempat ini berada di belakang air terjun? Semua kejadian yang kualami malam ini benar-benar aneh dan membuatku bingung. Kameswara berdiri setelah terjatuh akibat disedot oleh kekuatan tadi. Kemudian dengan penuh hati-hati, dia pun segera melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Oh, jagat Dewa Batara. Aku sepertinya sudah mengenal ruangan ini. Oh, iya, aku baru ingat. Bukankah ruangan ini adalah ruangan yang kulihat melalui batinku? Jagat Dewa Batara, apakah orang itu yang telah menghadirkan gambaran ruangan ini melalui batinku? Aku akan terus menelusuri ruangan ini. Selamat datang di tempatku, anak muda. Masuklah. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Apakah aku tidak bermimpi? Aku seolah-olah tidak percaya dengan kenyataan yang tengah kuhadapi ini. Kau tidak bermimpi. Ini adalah alam nyata. Lalu apakah benar ruangan ini berada di belakang air terjun, seperti yang kau katakan tadi? Iya. Ruangan ini memang berada di belakang air terjun. Anak muda, di dunia ini tidak ada yang aneh. Kalau yang kuasa memang mengendakinya, seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemarilah, lebih mendekat. Iya. Siapa namamu, anak muda? Kameswara. Dan kau sendiri siapa? Namaku Kumbayoni. Aku adalah seorang rakai yang berasal dari suatu masa yang sudah lewat. Dan namaku yang sebenarnya adalah Rakai Walengpu Kumbayoni. Oh, apakah benar apa yang kau katakan itu? Iya. Untuk apa aku berdusta? Lalu bagaimana mungkin Orang yang hidup di masa lalu sampai sekarang masih bisa bertahan. Ada satu yang kau lupakan, anak muda. Yaitu air suci. Karena air suci itulah, sehingga hidupku masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya, aku baru ingat. Jadi kaulah selama ini yang sering disebut-sebut orang sebagai laki-laki aneh itu. Iya, tetapi kalau kita mau berpikir, sebenarnya tak ada yang aneh. Aku tahu manusia biasa seperti kau juga. Tapi biar bagaimanapun, kau mempunyai kelebihan. Dan kau adalah seorang rakai. Maafkanlah atas kelancangan saya tadi, Rakai. Mungkin saya telah berani berbuat kurang ajar terhadap Rakai. Sudahlah, Kameswara. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukankah sudah aku katakan bahwa aku pun manusia biasa sepertimu? Lalu apa sebenarnya tujuan Rakai menginginkan saya datang ke tempat ini? Aku membutuhkan pertolonganmu, Kameswara. Kameswara tersentak kaget mendengar kata-kata Rakai Walaingpu Kumbayoni. Dia tidak menyangka orang hebat dan mempunyai nama besar pada zamannya itu menginginkan pertolongan Kameswara. Nah, pertolongan apakah yang dibutuhkan Rakai Walaingpu Kumbayoni? Dan bagaimanakah sikap Kameswara sendiri? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Radio Show.